Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla semata. Kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab, membaca kitab Turus Al-Lughatil Arabiyah. Kita telah sampai pada pelajaran ke-9, ya, Ad-Dars At-Tasi'. Nah, di halaman 53, ya, di bagian paling bawah, ya, di situ kita dikenalkan dengan adanya sebuah istilah, yaitu na'at dan juga man'ud, ya. Baik. Jadi na'at artinya adalah sifat. Ya, man'ud yakni yang disifati. Nah, na'at pasti menyertai man'ud. Demikian. Jadi secara urutan man'ud akan tersebut lebih awal, kemudian diikuti na'at. Ya. Man'ud dan na'at. Ya. Man'ud kemudian diikuti na'at. Baik. Di sini disebutkan contohnya apa? Baitun jadidun. Ya, baitun jadidun. Yang dengan contoh ini mudah-mudahan mewakili, ya, mewakili tentang apa kaidah dalam menyusun man'ud dan na'at, ya, di mana na'at akan menyesuaikan man'ud dalam beberapa hal, ya, yang pertama dari sisi apa jumlahnya, ya. Sama-sama tunggal, ya. Yang kedua dari sisi jenisnya, ya. Mudzakkar mensifati mudzakkar, ya. Muannats mensifati muannats, ya. Yang ketiga dari sisi, ya, ma'rifah atau nakirah, ya. Kemarin telah kita sebutkan tentang istilah ini, ma'rifah dan nakirah. Jadi isim itu dari sisi apakah telah ada kejelasan, ya, telah ada kesepahaman antara al-mutakallim wal-mukhatab, ya. Apakah isim itu adalah sesuatu yang sudah dikenali antara yang berbicara dengan yang diajak bicara, maka dibagilah isim menjadi dua, isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah dikenali, ya. Baik, di antara isim ma'rifah adalah isim dengan awalan al, ya. Jadi isim yang berawalan al, ya, digolongkan sebagai isim ma'rifah. Baik, misalkan al baitu, ya. Al Qamaru, al-maktabu, ini namanya isim yang ma'rifah. Baik. Adapun isim nakirah, ya, adalah isim yang belum, ya, belum jelas yang mana. Ya, demikian. Baik. Isim nakirah adalah isim dengan, ya, ciri-ciri apa? Tidak adanya al di awalnya, ya. Contohnya baitun, ya, qamarun, maktabun, ya. Ini isim nakirah. Ya. Sehingga ada tanwin tentunya. Ya. Barakallahu fiik. Maka ketika na'at apa? Adalah nakirah, pasti dia mensifati sesuatu yang juga nakirah, ya. Atau kita sebut sebaliknya, bila ada sebuah isim, ya, dia adalah isim nakirah, maka ketika ingin kita sifati, ya, maka kita datangkan sifat atau na'at yang sama-sama nakirah, ya. Baitun jadidun, ya. Rumah yang baru. Al-baitul jadidu. Cuma rumah yang baru, ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, ini kemarin ya, kita telah pelajari tentang hal ini pada pelajaran ke-9, ya. Dan insyaallah sebelum kita masuk pelajaran 10, coba kita baca lagi, ya, dari awal pelajaran 9, ya. Sambil kita mungkin akan menyampaikan faedah-faedah tambahan yang diharapkan mempermudah pemahaman. Taib. Coba kita lihat kembali pelajaran ke-9 halaman 47, ya. Kita baca ulang, ya. Man hadzal rajulu? Baca. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Ya. Apa artinya? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Ya. Ini contoh kalimat yang sempurna. Ya. Kalimat yang sempurna yang paling sederhana tersusun dari dua kata, ya. Dua kata masing-masing memiliki kedudukan, ya. Ya, kedudukan yang paling vital dalam kalimat itu, ya, ada dua. Yang pertama adalah yang diterangkan, yang kedua adalah menerangkan. Taib, mungkin insyaallah kita akan sebut saja istilah yang baru, ya. Taib, yang diterangkan ini dalam bahasa Arab dikenal dengan apa? Istilah mubtada, ya. Al mubtada, apa? Mubtada. Al-mubtada, ya. Al-mubtada, ya. Labas antum sebut al-mubtada, al-mubtada, ya. Mubtada, mubtada. Labas, insyaallah. Nah, secara makna mubtada adalah yang mengawali, ya. Yang menjadi awal dalam sebuah kalimat, ya. Makanya hukum asalnya mubtada itu posisinya di awal, ya, kalimat, ya, al mubtada. Baik. Sehingga kalimat ini huwa Abbasun, maka huwa adalah mubtada. Ya. Dia mubtada. Baik. Mubtada dan khabar. Mubtada yang kedua apa? Khabar. Ini istilah yang apa namanya, ya, mau tidak mau kita kenal, ya. Mubtada adalah apa? Posisi yang paling vital dalam kalimat, ya. Dia mengawali sebuah kalimat, ya. Khabar ini dialah yang menerangkan mubtada, ya. Khabar lah yang menerangkan mubtada. Ya. Mubtada itulah yang diterangkan oleh apa? Khabar, khabar yang menerangkannya. Nah. Sehingga dalam kalimat yang sempurna, ya, yang paling sederhana minimal memuat ini. Ada mubtada, ada khabar, ya. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkannya. Baik. Ya. Jadi mubtada adalah awal kalimat, ya, sedangkan khabar yang menerangkan. Yang menerangkan apa? Mubtadanya. Nah. Coba kita baca lagi. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Ya. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbas seorang tajir, seorang pedagang. Baik. Abbas dalam kalimat posisinya sebagai apa? Mubtada. Tajirun khabar, ya. Biasanya untuk menyingkat, ya, kita beri singkatan saja. Mim, ya, dan kho, ya. Mim ini apa? Berarti mubtada. Kho jadi singkatan dari khabar, ya. Ya, khabar kan berita, ya. Cuman ini kita ambil kata itu sebagai istilah khusus untuk dalam untuk ya untuk apa ilmu lughah, ya, khabar yakni yang menerangkan gitu. Secara bahasa khabar ya berita, ya, kabar, betul. Ya. Nah. Abbasun tajirun ghaniyun, baca. Lagi, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ya. Ini tiga kata, ya. Minimal ada mubtada, ada khabar, ya. Mubtadanya mana? Abbas, ya. Khabarnya tajirun. Dah. Ya. Ghaniyun apa? Nah, tajirun ghaniyun. Nah, ini ghaniyun melengkapi, ya, sebagai pelengkap saja. Tanpa ini pun sudah lengkap, sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup untuk tersusunnya sebuah kalimat sempurna. Abbasun tajirun. Nah, tapi nah, ditambahlah kata ghani, ditambahkanlah kepada kata tajir, ya. Maka tadi, nah, sekarang susunan tajirun ghaniyun apa berarti tadi? Ghaniyun adalah na'at, ya. Tajirun yang merupakan khabar bagi Abbas merupakan apa? Man'ud. Ya. Paham? Jadi susunan tadi Abbasun tajirun ghaniyun, ya. Mubtada-nya apa? Abbas, ya. Kemudian khabarnya tajirun. Ghaniyun apa ghani? Dia tadi sebagai na'at. Na'at bagi khabarnya, bagi tajirun, ya. Na'at atau sifat, ya. Mensifati apa? Mensifati Abbas atau mensifati ghani, tajirun. Tajirun, ya. Makanya kita lihat ada kesesuaian, kesamaan, ya, dengan yang disifati, ya, yaitu tajirun. Sama-sama nakirah, ya, sama-sama bertanwin, ya. Sama-sama i'rabnya, ya. Sama-sama dhammah, ya. Bukan tajirun ghaniyan atau tajirun ghaniyin, tapi sama-sama dhammah, ya, tajirun ghaniyun. Nah. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi susunan yang paling sederhana meliputi mubtada dan khabar. Ya. Kalau ada kata yang ketiga, maka dia adalah pelengkap saja. Hamidun mudarrisun, baca. Hamidun mudarrisun. Mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid sebagai mubtada, ya, sebagai awal kalimat. Mudarrisun khabarnya. Dialah yang menerangkan Hamid, ya. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ya, Hamid adalah guru yang baru. Hamidun seperti biasa mubtada, ya, mudarrisun khabarnya, jadidun na'at, ya, mensifati mudarris, ya, melengkapi kalimat sebelumnya. Ya, jadidun mensifati mudarris, ya. Makanya ada kesesuaian, ya, antara jadidun dengan mudarrisun. Dalam hal apa saja? Dalam hal jenisnya, sama-sama mudzakkar, sama-sama nakirah, sama-sama tunggal, ya, sama-sama i'rabnya, sama-sama harokatnya, dhammah, dhammah. Baik. Berikutnya, ma hadza? Ma hadza? Ya. Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Ya. Mana mubtada'nya? Hadza. Tuffahun sebagai khabar. Ya. Mubtada' khabar. Ya. Baik. Berikutnya, at-tufahu fakihatun ladzidatun. Baca. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Naam. At-tufahu sebagai mubtada. Nah, perhatikan, kalau di atas tufah sebagai apa? Khabar. Nah, coba bandingkan tufah dengan at-tufah, ya. Sama-sama apel. Ya kan? Tapi dalam posisi atau dalam hal posisinya dalam kalimat maka berbeda. Hadza tuffahun. Mana mubtada'nya? Hadza tuffahun sebagai khabar. Ya. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Posisi mubtada' sekarang ya ditempati oleh at-tuffah. Ya, at-tuffahu sebagai mubtada'. Khabarnya apa? Fakihatun, ya. Fakihah ini buah. Nah, ladzidatun sebagai sebagai na'at, ya. Na'at mensifati fakihah. Nah. Barakallahu. Berikutnya, madzalika? Madzalika? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Ya. Mana mubtada'nya? Apa? Madzalika? Nah. Yang kalimat berita dulu, ya. Kalimat tanya nanti insyaallah kita terangkan. Kalimat dzalika usfurun mana? Mubtada'nya dalika sebagai mubtada, usfurun sebagai khabar, ya, sebagai apa? Khabar. Baik. Al-usfuru ta'irun saghirun. Baca. Al-usfuru ta'irun saghirun, ya. Coba sebutkan mana mubtada, mana khabar. Al-usfuru, ya, sebagai mubtada, khabarnya apa? Ta'irun, ya. Saghirun sebagai na'at bagi bagi khabarnya, bagi ta'ir, ya, bagi ta'irun, ya. Al-usfuru mubtada, ta'irun khabar, saghirun na'at bagi ta'ir, ya. Apa makna usfur? Pipit, ya, jenis burung, ya. Berikutnya, al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Sahlatun, ya. Baik, entak ya Pak Ubaid, mana mubtada? Al-arabiyatu. mungkin bisa pindah posisi. Gitu. Ya, al-Arabiyah sebagai mubtada. Ya. Khabarnya lughatun. Sahlatun sebagai ya, na'am. Barakallahu. Ya, padahal yang silau bisa berpindah posisi. Barakallahu. Jadi al-Arabiyah sebagai apa? Mubtada. Ya, khabarnya lughah. Sahlah sebagai apa? Sebagai na'at bagi lughatun. Ya. Coba lihat kesesuaian dalam hal jenis, ya. Sahlatun kan muannats. Kenapa tidak disebut sahlun saja? Sahlun. Karena dia mensifati ya, kata yang muannats yaitu lughatun, ya. Oleh karena itu dia pun menjadi atau kita pilihkan jenis yang sama, ya, sama-sama muannats, lughatun sahlatun. Baik. Berikutnya, al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Naam. Nah, baik. Hendak ya, Pak. Tarkizo. Al-Arabiyyatu sebagai apa? Apa istilah tadi yang kita mubtada ahsan, ya. Khabarnya mana? Lughatun ahsan. Kemudian jamilatun sebagai na'at, ya, na'at ahsan. Baik, al-arabiyyah mubtada, lughatun khabar, jamilatun na'at bagi apa? Bagi lughah, ya. Lughatun jamilatun, bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun, baca. Ammarun talibun mujtahidun. Naam. Hendak ya, akhi. Ya. Sebutkan mana mubtada, mana khabar. Ya, ammarun talibun mujtahidun. Mana mubtadanya? Ammarun mubtada. Ya. Talibun khabar. Ya. Mujtahidun na'at. Ya, na'at bagi man'utnya talib. Man'utnya talibun, ya. Baik. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Ada. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Apa artinya? Mahmud, ya, pelajar yang malas, ya. Hendak, ya, akhi. Ah. Mana mubtada? Mana khabar? Mubtada Mahmudun. Mahmudun. Khabarnya talibun. Talibun sebagai khabar. Man'ut kaslanu. Kaslan sebagai apa? Man'ut sebagai na'at. Na'at. Ya. Yang menjadi man'ut apa? Talibun. Khabarnya yaitu talibun. Ya, dia khabar bagi apa? Bagi Mahmud. Ya, dan dia adalah man'ud yang disifati oleh na'ad, yaitu kaslan, ya. Baik, lanjutkan. Man anta? Ana talibun. Ya. Mana mubtada'nya, Pak Kamal? Ana mubtada, ya. Talibun khabar. Khabar, ya. Ana mubtada talibun khabar. Nah. Berikutnya, a anta talibun jadidun. A anta talibun jadidun. Ya. Artinya apa? Apakah Anda pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Baik, Pak Sarwin. Ana talibun jadidun. Sebutkan apa namanya? Kedudukan dalam kalimat. Ana adalah mad apa tadi namanya? Mubtada. Ya, mubtada. Mubtada. Ya. Sedangkan tolibun adalah khobar. Ya. Sedangkan jadidun adalah naat. Naat, ya. Naat bagi, naat bagi apa? Bagi tolibun. Tolibun, ahsan. Ya. Barakallahu fiik. Sorry. Nah, mungkin kalimat mubtada baru kita kenal ya, mubtada ya, mubtada. Baik. Lawan dari kata mubtada apa? Mubtada. Secara bahasa nih. Lawannya apa? Muntaha ya. Kalau muntaha kan sering kita lafadzkan ya, sidrotul muntaha ya. Muntaha itu yang ujung, akhirnya ya. Awalnya namanya mubtada ya. Muntaha artinya apa? Akhir ya. Yang paling akhir, sidroh al-muntaha ya. Maksudnya biar kita mudah mengingat ya, teringat kalimat muntaha. Apa namanya? Mubtada ya. Yang menjadi awal kalimat ya. Kalimat kalimat namanya apa? Mubtada. Barakallahu fikum. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan pula ya, jenis-jenis kata ma'rifah ya. Ya, jenis beberapa yang digolongkan sebagai kata atau isim-isim ma'rifah ya. Masih ada catatannya kemarin? Pak Mabrur kayaknya kemarin ikut enggak ya? Kemarin enggak ikut ya. Ya. Ada catatannya kemarin? Mas Munir? Isim-isim apa saja yang digolongkan sebagai ma'rifah? Isim isyarah ya. Oke. Isim isyarah apa lagi? Nama orang. Nama orang atau nama kota, apalagi kata yang berawalan al, yang berawalan al, apalagi apa ya, yang disandarkan kepada ya, isim yang ma'rifah ya. Apalagi nomor berempat ya. Ya. Dhamir. Nomor 4 sebenarnya ada dhamir. Ada yang lain mungkin ya, insyaallah, tapi mungkin kita mengenal beberapa kata sambung termasuk ya. Kata sambung termasuk ya. Kata sambung. Kata sambung juga termasuk isim yang ma'rifah. Nah, jadi insyaallah banyak manfaat kita mengenal ini jenis isim ma'rifah atau lawannya. Apa lawannya? Nakirah ya. Nakirah ya, ma'rifah nakirah ya. Ma'rifah nakirah. Jadi isim ma'rifah setidaknya kita mengenal ini, ada isim isyarah. Apalagi nama orang atau nama kota, apalagi yang perawalan al, kemudian dhamir ya. Apa itu dhamir? Dhamir kata ganti. Contohnya saya, anda, dia. Nah, itu namanya apa? Kata ganti untuk dhamir. Ana, anta, huwa, hiya. Ya. Baik. Ya, dhamir atau kata ganti contohnya apa? Ana, apa lagi? Anta, huwa, hiya. Baik. Nah, yang D dinamakan mubtada, ya, yang menjadi awal kalimat, maka di antara syarat untuk menjadi mubtada adalah bahwa dia termasuk dari golongan ini, isim-isim ma'rifah. Dia akan menjadi apa? Mubtada, ya, kalau termasuk dari golongan ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Makanya pelajaran yang pertama, ya, apa? Hadza kitabun, ya. Hadza termasuk apa? Isim isyarah, ya. Ma'rifah bukan? Ma'rifah, ya. Baik. Nama orang atau nama kota juga, ya, ma'rifah. Makanya, ya, dia bisa berposisi sebagai apa? Sebagai mubtada, ya. Contohnya apa? Muhammadun talibun, ya kan? Muhammadun talibun, ya. Muhammad, ya, bisa dia atau memenuhi syarat untuk bisa menjadi mubtada karena dia adalah isim ma'rifah. Nah, coba lihat di sini. Pelajaran 47, ya. Kita jangan kemana-mana sudah. Pelajaran 47 saja. Nah. Baik. Huwa Abbasun, baris kedua tadi, ya. Halaman tadi yang kita baca 47. Ya, tadi awal pelajaran ke-9, ya. Huwa Abbasun, ya. Yang menjadi mubtada jenis apa? Dhamir, ya. Ada enggak di situ? Ada. Kata ganti termasuk jenis atau golongan isim ma'rifah. Abbasun tajirun, ya. Yang mana ini yang menjadi mubtada? Nama orang, ya. Abbas, ya, nama orang. Baik. Baik. Hadza tuffahun, ya. Hadza tuffahun. Apa yang menjadi mubtada di sini? Hadza. Dia apa? Isim isyarah. Dzalika usfurun. Apa? Sama, isim isyarah, ya. Al-usfuru ta'irun saghirun, ya. Al-usfuru sebagai apa? Mubtada. Apakah memenuhi syarat? Iya. Ini termasuk apa? Isim ma'rifah. Yang mana? Nomor 3. Kata dengan awalan al. Al-usfur. Ya. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam. Al-arabiyyah, ya. Adapun khabar maka tidak disyaratkan apa? Harus ma'rifah. Bahkan rata-rata apa? Nakirah. Jadi khabar tidak disyaratkan harus ma'rifah. Dia bisa nakirah. Ya, bisa nakirah. Bahkan kebanyakannya nakirah. Yang jelas yang namanya mubtada harus ma'rifah. Baik. Sampai tadi halaman selanjutnya juga demikian. Yang dicontohkan di sini, ya, jelas bahwa mubtadanya adalah semuanya ma'rifah. Baik itu kata yang dengan awalan al atau nama orang atau dhamir kata ganti ana talibun, ya, a anta talibun. Nah. Atau naam. Baik, ini di antaranya. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat ini? Ma hadza, ya, mana mubtadanya, ya. Ma hadza, mubtadanya mana? Ini kalimat sempurna bukan? Kalimat sempurna bukan? Mas Mahyudin. Belum sempurna atau sudah sempurna? Hah? Baik, kalimat sempurna adalah kalimat yang tidak menyisakan pertanyaan. Nah, ma hadza menyisakan pertanyaan tidak? Hah? Menyisakan. Masa? Enggak, ini pertanyaan memang. Tapi kan tidak menyisakan pertanyaan. Dia langsung butuh, dia siap dijawab kan? Iya kan? Jadi kalimat tanya pun walaupun memang pertanyaan, tapi ini sudah sempurna. Mahada ini sudah kalimat sempurna, ya. Orang tinggal menjawab saja, ya. Tergantung dia bisa jawab atau enggak, ya kan. Tapi sudah tidak menyisakan pertanyaan. Baik. Karena sudah sempurna, pertanyaan ini sudah sempurna. Maha ada sempurna. Nah, kalau begitu dia juga ada mubtada'nya, ada khobarnya. Mubtada'nya mana? Tetap mubtada'nya isim syarahnya. Hada. Ya. Baik. Nah, dalam bentuk pertanyaan maka mubtada' bisa ditukar posisi. Ya. Posisinya bisa di belakang. Baik. Hada ma, harusnya begitu kan? Ini apa? Ya. Hada ma, tapi karena khobarnya adalah kata tanya, maka dia lebih berhak untuk di awal. Ma hada. Hada tetap sebagai apa? Mubtada. Man hada. Hada mubtada, walaupun posisinya di belakang. Baik. Laman sebagai apa? Khobar. Tapi karena dia adalah kalimat tanya atau kata tanya, maka dia ya bergeser posisinya di depan, ya, lebih luwes. Ya. Kalau dalam bahasa kita sih boleh saja ya, mas. Hadza ma, ini apa? Ya. Boleh pula apa ini? Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, yang namanya kata tanya, posisinya di mana? Depan. Ya. Aina al masjid. Aina masjidun, ya kan? Baik. Posisinya di mana? Di depan. Yang namanya pertanyaan, kata tanya di depan. Aina Ammar, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi setidaknya kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa kalimat sederhana adalah tersusun dari dua pokok, yaitu apa? Mubtada dan khobar. Mubtada itulah mengawali kalimat, dia posisinya adalah di awal kalimat, ya. Dan diantara syarat menjadi mubtada adalah dia dari golongan isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Sedangkan khobar posisinya adalah setelah mubtada. Tidak ada persyaratan dia harus ma'rifah, ya. Dalam konteks pertanyaan maka mubtada khobar bisa ya bertukar, ya bisa bertukar tempat saja. Barakallahu fiik. Nah, melengkapi pemahaman kita ya pada pelajaran 9, silakan buka halaman 50, kita bahas lagi. Nah, Ainal mudarrisu? Ainal mudarrisu? Ainal mudarrisu? Ya, di manakah al mudarrisu? Ya. Di manakah mudarris? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Ya. Mana mubtadanya? Huwa fil fasli. Huwa sebagai mubtada. Ya. Khabarnya apa? Khabarnya berupa susunan jar dan majrur. Ya. Fil fasli ini dia menempati khabar, menempati posisi khabar. Ya. Huwa mubtada. Fil fasli menempati posisi khabar. Ya. Baik. Wa aynal mudarrisul jadidu? Wa aynal mudarrisul jadidu? Baik, sekarang mungkin kita akan membahas tentang apa? Lebih konsentrasi pada na'at dan manautnya. Sementara mubtada khobar kita cukupkan tadi ya, pembahasannya ya, di sela-sela membahas bagian awal dari pelajaran 9. Baik, sekarang kita akan lebih konsentrasi kepada apa? Na'at dan manautnya. Ya. Wa aynal mudarrisul jadidu? Baca. Wa aynal mudarrisul jadidu? Ya, apa artinya? Dan di manakah guru yang baru. Nah, sekarang mana susunan man'ut beserta na'atnya? Al-mudarrisul jadidu, ya. Al-mudarrisul jadidu, ya. Baik. Al-jadid sebagai apa? Na'at, ya. Bagi al-mudarrisu, ya, guru yang baru, ya, guru yang baru. Di sini ada kesesuaian, ya, dari sisi jumlahnya sama-sama tunggal, ya, sama-sama ma'rifah, ya, sama-sama dhammah, baik, sama-sama mudzakkar, ya. Huwa 'indal mudiri, baca. Huwa 'indal mudiri, dia, yaitu mudarris yang baru, berada di samping, nah, mudir, direktur. Berikutnya, aina talibul jadidu, di manakah at-talibul jadid, murid yang baru, nah, at-talibul jadidu, dhahaba ilal maktabati, dhahaba ilal maktabati. Apa artinya dhahaba? Pergi, ya, ila ke al-maktabati. Dhahaba ini fi'il, ya. Pergi siapa? Murid yang baru ke perpustakaan. Kita baca. Man dhalikar rajulu, baca. Man dhalikar rajulu, naam. Ini sudah sempurna sebenarnya. Mandalika rojulu, atau bahkan tanpa rojulu sudah sempurna. Mandalika sudah sempurna sekali. Mandalika, siapa itu? Ya. Ditambah lagi, ya, kata rojul, ya, ini sudah tambah sempurna. Mandalika rojulu, ya, siapakah laki-laki itu? Ditambah lagi, diterangkan lagi. Mandalika rojulu tawilu, siapakah laki-laki yang tinggi itu? Ya, siapakah laki-laki yang jangkung itu? Ditambah lagi, alladzi kharajal ana minal madrasati. Siapakah laki-laki jangkung yang baru saja keluar dari sekolahan? Nah, baik. Ini pengembangan saja. Illa intinya apa? Man dzalika. Intinya pertanyaan itu hanya dua kata, mandalika, siapa itu, ya. Yang lain-lainnya adalah, ya, tambahan-tambahan. Huwal mudirul jadidu, ya, dia adalah al-mudir al-jadidu. Nah, coba lihat di sini, huwa al-mudirul jadidu. Nah, sekarang kita singgung mubtada khobar, ya. Mana mubtadanya? Huwa. Khobarnya apa? Al-mudir. Ma'rifah atau nakirah? Hah? Ma'rifah, ada apanya? Al-nya, ya. Sebagai khobar, ya. Khobar tidak disyaratkan ma'rifah, tapi boleh saja ma'rifah, ya. Kalau keumumannya dalam buku ini apa? Sebelumnya nakirah semua. Huwa mudirun jadidun, ya enggak? Pakai tanwin. Huwa tajirun ghaniyun. Tapi di sini ada apa? Ya, ada perbedaan. Dia boleh pula nakirah. Khabar boleh pula ma'rifah. Huwa al-mudirul jadid. Huwa al-mudirul jadid. Ya, baca. Huwa al-mudirul jadid. Dia adalah al-mudir al-jadid. Ya, direktur yang baru. Berikutnya, wa manil waladu. Nah, ini susunan kalimat tanya yang sudah sempurna. Dan siapa anak kecil itu? Ya. Wa manil waladu, ya. Siapa bocah itu? Ya, tapi kemudian ditambahkan lagi. Keterangan demi keterangan. Wa manil waladu shaghiru, baca. Wa manil waladu shaghiru, ya. Siapa anak atau bocah kecil itu? Ya. Yang mungil itu. Baik. Ditambah lagi, alladhi kharajal ana minal fasli, yang baru saja keluar dari kelas, ya, baru saja keluar dari kelas. Baik. Wa manil waladu shaghiru alladhi kharaja al-ana minal fasli, baca. Wa manil waladu shaghiru alladhi kharaja al-ana minal fasli huwa ibnul mudiril jadidi. Huwa ibnul mudiril jadidi. Dia adalah putra dari direktur yang baru. Ya. Baik. Nah, huwa sebagai apa? Huwa sebagai mubtada. Ya. Apa khabarnya? Apa khabarnya? Ibnu. Ya. Anak. Ya. Baik. Ibnu ini, coba saya tanya, dia dari golongan nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Dari yang mana tadi? Hah? Nomor mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mana? Dhamir? Bukan dhamir ya. Nah, Mas Iwan. Nomor 6 atau nomor 5? Isim syarah? Bukan. Nomor apa? Nomor 5 ya. Disandarkan kepada isim ma'rifah yaitu al-mudir ya. Dia putra, putranya al-mudir ya. Putranya al-mudir ya. Ya, al-mudir sebagai sandaran bagi ibn. Karena al-mudir ini ma'rifah, maka otomatis yang bersandar kepadanya pun juga dikolongkan sebagai ma'rifah pula. Ya. Jadi di sini khabarnya apa? Ma'rifah. Ya. Jadi yang namanya khabar tidak harus nakiroh. Ya. Tapi kalau di awal-awal memang rata-rata nakiroh. Hada kalbun, ya kan? Hada himarun. Ya. Bukan hada al-himar, hada al-kalbu, tapi hada himarun, hada kalbun. Barakallahu fiik. Nah, lalu berarti ibnu di samping dia adalah apa tadi? Khobar bagi huwa. Ya. Terus dalam posisi atau dalam susunan ibnul mudir, ya, ibnu sebagai apa, al-mudir sebagai apa? Nah, ini bertingkat-tingkat ini. Ya. Istilah-istilah yang pernah kita lalui, ya. Ini terkait dengan tadi pertanyaan tadi, ya. Ibnu sebagai apa? Mudhaf, ya. Al-mudir sebagai mudhaf ilai, ya. Mudhaf ilai. Iya, ya. Ibnu sebagai kata yang bersandar, al-mudir sebagai apa? Kata sandarannya. Ya. Kata sandarannya. Nah, terus al-jadid sebagai apa ini? Na'at. Nah, betul. Na'at bagaimana? Silahkan milih. Huwa ibnu al-mudir. Ya. Na'at bagaimana? Yang terdekat. Al-mudir. Ya. Ya, na'at bagi al-mudir. Maka apa? Ikut-ikutan kasroh. Huwa ibnul mudiril jadi di. Ya kan? Yang namanya na'at harus mengikuti harokatnya man'ud. Ya, ngikut sama man'ud. Ya, ngikut sama man'ud. Ya. Kasroh sama-sama kasroh. Ya, dhammah sama-sama dhammah. Dan seterusnya. Huwa, huwa ibnul mudiril jadi di. Barakallahu. Nah, kita lanjutkan sedikit. Liman tilkas sayyaratul jamilatu, baca. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Kalimat yang panjang ini kalau kita bikin yang paling sederhana, apa bunyinya? Apa? Liman. Ya, tilka cukup. Liman tilka, sambil tangan kita nunjuk pada mobil. ya. Liman tilka, ya. Tangan kita menunjuk pada mobil. Liman tilka, ya. Ini sudah sempurna belum? Sempurna. Milik siapa ini atau itu? Ya, tangan kita apa? Menunjuk kepada mobil. Ya. Baik. Nah, jadi as-sayyarah al-jamilah ini punya ditambah-tambahkan. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Nah, as-sayyaratul jamilatu. Ya, lihat susunan ini. As-sayyaratul jamilatu itu juga contoh susunan apa? Na'at, ya. Atau man'ud dan na'at. Man'ud dan manan dan na'at. As-sayyarah man'ud, al-jamilatu sebagai na'atnya, ya. Sifat bagi as-sayyarah. Kita baca lagi. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Ya, artinya apa tadi? Milik siapakah mobil yang baru itu? Ya. Hiya lil mudiril jadidi. Hiya lil mudiril jadidi. Dia, ya, ini mubtada. Lil mudiri ini memperposisi sebagai khabar. Al mudiri al jadidi. Ya, al-jadid na'at bagi al-mudiri yang dikasrah karena kemasukan huruf jar yaitu lam. Lil mudiril jadidi. Kenapa kasrah al-jadidi mengikuti mudir, ya. Kenapa mudiri kasrah ronya kemasukan lam, ya. Lil mudiri, ya. Gitu. Berikutnya, liman hadal kitabul kabiru. Artikan, milik siapakah kitab besar ini? Ahuwa lil mudarrisi. Apakah dia milik guru? La huwa lit talibil jadidi. Baca. La huwa lit talibil jadidi. Bukan. Huwa, ya, jadi buku yang besar itu lit talibil jadidi, milik murid yang baru. Baik, pertanyaan, at-talib kenapa banyak kasrah kemasukan lam? Lit talibi. Al-jadid kenapa kasrah dalnya? Karena dia sifat, ya, dia na'at. Sebagai na'at, ya, pastinya dia mengikuti apa? Man'udnya yaitu talibi. Berikutnya, ainal mil'aqatu shaghiratu. Di manakah sendok kecil? Mana sendok kecil? Al mil'aqatu shaghiratu, sama-sama ma'rifah, sama-sama mu'annath, sama-sama tunggal, sama-sama dhammah. Ya. Huwa fil kubi. Hiya fil kubi, afwan. Hiya fil kubi, sendok kecilnya di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang rusak? Baik. Huwa hunaka. Ya. Kursi yang rusak yang dimaksudkan di sana. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Terakhir coba kita lihat halaman 53, ya, latihan ketiga iqra'nya. Kemarin kita belum bahas. At-talibul ladzi kharaja minal fasdil ana min Indonesia. Baca. Baik. Apa artinya? Pelajar yang keluar dari kelas al-an sekarang atau baru saja ini min Indonesia. Nah, baik. Jadi di sini kita mungkin dikenalkan sedikit sekilas tentang apa al-ladhi. Apa al-ladhi? Yang dia termasuk isim mausul atau kata sambung, ya, kata sambung, ya. Baik. Dia tidak ubahnya seperti apa? Na'at. Tidak ubahnya seperti apa? Na'at. Yaitu apa? Melengkapi keterangan tentang suatu isim. Ya. At-talibu. Ya. Pelajar. Ya. Kemudian dilengkapi dengan keterangan ini. Alladhi kharaja minal fasilan. Yang keluar dari kelas saat ini. Ya. Ini apa? Keterangan tambahan bagi tentang talib yang tidak lain dia adalah apa? Na'at. Ya. Baik. Jadi kalimat yang panjang alladhi kharaja minal fasilan ini tak ubahnya seperti apa? Seperti na'at. Ya. Tapi dalam bentuk apa? Sebuah kalimat yang disambungkan dengan alladhi. Ya. Baik. Nomor 2. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Baca. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Lagi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Artikan coba. Kitab yang di atas meja milik Pak Guru. Ya. Baik. Jadi tadi kita sebutkan alladhi dan yang setelahnya tidak ubahnya seperti apa? Na'at. Ya. Namanya na'at, dia sebagai pelengkap. Ya. Andai kata kita tidak sebutkan, ya, sebenarnya sudah ada pokok-pokoknya. Ya. Ada inti-inti kalimat yang sudah apa? Sudah mewakili, ya, kalimat tadi. Nah, coba nomor 2 ini. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Nah, kalau kita ingin ambil intinya, ya, mana? Tinggal kalimat mana? Tinggal kata yang mana? Al-kitabu lil mudarrisi. Ya, kitab itu milik Pak Guru. Nah, alladzi 'alal maktabi ini apa? Seolah-olah seperti na'at saja. Yang bila kita tidak sebutkan, ya, tidak mempengaruhi pada kesempurnaan kalimat. Jadi inti kalimatnya apa sebenarnya? Al-kitabu lil mudarrisi. Ya. Terus yang nomor 1 tadi, intinya apa coba? At-talibu min Indonesia. Ya, santri itu dari Indonesia. Nah. Nomor 3. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Baca. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Artinya milik siapakah pulpen yang indah yang di atas meja ini? Ya. Baik. Coba antum tutup alladzi 'alal maktabi, ya. Coba. Dibaca sampai al-jamil saja. Liman hadzal qalamul jamilu? Sempurna tidak? Sempurna. Ya. Bahkan kalau kita tutup jamil. Liman hadzal qalamu. Sempurna tidak? Sempurna. Karena kita membuang na'atnya saja. Bahkan kalau kita mau, al-qalamu pun ditutup. Ya. Liman hadza. Ya. Milik siapa ini? Sambil di tangan kita ada pena. Ya. Liman hadza. Milik siapa ini? Ya. Baik. Nomor 4. Al-baitul kabirul ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Baca. Al-baitul kabirul ladhi fi dhalika syari'i. Ya. Artikan dulu, nanti cari intinya. Coba. Rumah yang besar yang di pinggir jalan itu milik menteri, ya. Inti kalimatnya apa, Mas? Al-baitul kabiru lil waziri. Ya. Bahkan kalau kita mau lebih sederhana lagi, al-baitu lil waziri. Rumah itu milik wazir. Ya. Karena al-kabir juga na'at. Ya. Ya. Alladhi fi dhalika syari' juga na'at. Yang dikata kita buang na'at-na'atnya, maka tertinggal mubtada dan khabarnya. Al-baitu lil waziri. Rumah itu punya wazir. Nomor 5. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Baca. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ya, baca. Lagi, as-sariru. Ya. Artinya ranjang yang di dalam kamar Khalid rusak ya. Inti kalimatnya apa? As-sarir maksurun ya. Baik. Kalau begitu ya. Ya. Tanpa alladhi fi ghurfati Khalidin ya sudah cukup. As-sarir maksurun ya. Alhamdulillah ya. Jadi inti kalimatnya bukan as-sariru Khalidun kan ya. As-sariru ghurfatun bukan. Tapi as-sariru maksurun. Barakallahu. Jadi ini berkuat bahwa alladhi dan yang setelahnya dari kalimat ya, merupakan apa? Merupakan na'at ya, pelengkap saja. Nah. Kemudian isim mausul tadi kita sebutkan termasuk dari golongan apa? Isim ma'rifah, kata sambung. Oleh karena itu di sini coba, di sini alladhi yang mengikuti apa? Mengikuti kata-kata isim yang juga ma'rifah. At-talibul ladhi, al-kitabul ladhi, al-jamilul ladhi, al-baitul kabirul ladhi, as-sarirul ladhi. Dia mengikuti yang ma'rifah ya, memperkuat bahwa alladhi juga termasuk ma'rifah dan termasuk na'at. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah ya kita cukupkan pelajaran ke-9 ya, insyaallah kita akan masuk pelajaran ke-10 pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.